Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, puan, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah menyelesaikan adawat an-nasibah, itu alat-alat penasob yang menasobkan atau menjadikan mansub suatu fi'il mudhari'. Dalam artian, apabila fi'il mudhari' dengan berbagai jenisnya, apakah itu yang sahihul akhir ataukah itu af'al khamsah ataukah itu mu'tal akhir, apabila semua jenis fi'il mudhari' tersebut didahului oleh salah satu dari adawat, alat-alat yang menasabkan, maka fi'il mudhari tersebut berstatus sebagai mansub atau berkeadaan sebagai mansub. Nah, dengan tanda ya masing-masing dari jenis fi'il mudhari tersebut. Kalau dia af'alul khamsah, maka tanda nasabnya apa? Kalau dia sahihul akhir, maka nasabnya apa? Kalau dia fi'il mudhari' mu'tal akhir, maka dia nasabnya apa? Yang jelas, apabila didahului oleh salah satu dari huruf-huruf yang kita lewati dahulu, dari alat-alat yang menasabkan, maka fi'il mudhari' tersebut berstatus atau berkeadaan sebagai mansub dengan tandanya masing-masing. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke tamrin. Latihan-latihan. Nah, latihan-latihan. Nah, di sini ada latihan yang antum maksudnya di sini adalah diperintahkan untuk menasobkan fi'il mudhari ini. Jadi ada fi'il mudhari ketika marfu, kemudian apabila didahului penasob maka dia mansub. Hanya saja mansubnya dengan apa? Nah, itu nanti kembali ke tanda-tanda i'rab yang dahulu kita sudah pelajarinya. Baik, sekarang yang pertama, Fadhil Iman. Situ yu'minuna. Lan yu'minuna. An. An lan yu'minuna. Enggak usah pakai lan lagi, kalau an saja. Oh, an yu'minu. An yu'minu. Tanda nasabnya apa di situ? Hadfun nun. Dia dari jenis fi'il af'alul khamsah. Naam. Kemudian taslamina. Rasmin. Kaitaslami. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Dia dari jenis fi'il af'alul khamsah. Naam. Pak Muslim. Akdzibu. Ma kuntu akdziba yasrubu. Dibaca semua. Oh, bukan itu, yasrubunya nanti, itu soal yang ke-7 atau keberapa nanti itu. Nah, ma kuntu ini kemarin kalau kita sebutkan kan ada yang disyaratkan didahului apa? Makana dengan lam yakun, ya kan? Itu sebenarnya hanya untuk permisalan atau sebagai apa namanya perwakilan saja. Namun makana ini nanti juga ada sorofnya, makanu, nah, seperti ini. Termasuk pula adalah di sini makuntu. Termasuk adalah makuntu. Karena nanti kalau ditasrif kana menjadi kuntu, kunta, kuntum, kunti, kunta, kuntuma, kuntunna. Kuntu, kunna. Nah, di sini di tasrif. Berarti di sini ma kuntu ini yang dimaksud di sini yang mana, Ikhwan? Karena memang sana tadi sudah khawatir jangan sampai ini nanti bingung. Berarti dia masuk ke jenis yang mana apabila ada ma kuntu ini? Seperti makana, berarti nomor 6, yaitu apa? Setelahnya pasti ada lam, lamul juhud, iya kan? Berarti li. Berarti ma kuntu li apa gitu. Nah, yuk Pak Muslim. Nah, ma kuntu li akziba. Nah, li akziba. Li-nya di situ adalah lam juhud. Karena lam kan banyak, iya kan? Ada lam mukai. Di sini pula ada lamul juhud. Nah, di situ diketahui lamul juhud karena kalimatnya didahului oleh ma kuntu. Nah, berapa setelah tasrifan dari ma kana, nah, atau nanti pada fi'il mudhari lam yakun. Nah, kemudian berikutnya litah tadia. Litah tadia. Nah, tandanya apa nasabnya di situ? Mansub. Tandanya fathah. Dari jenis mutal akhir ya, ya. Nah, mutal akhir ya. Berarti lam di situ berarti lam apa? Lam mukai ya. Lam mukai atau disebut juga lam ta'lil. Baik, berikutnya tardha. Walan tardha. Walan tardha. Tanda nasabnya apa di situ? Hah? Dhammah tanda nasab. Kalau dhammah itu marfu. Fathah muqaddarah dari jenis fi'il mu'talul akhir. Naam. Tanjahani. Tanya tapi belum. Belum. Di adaptasi. Nah, Pak Abu siapa? Abu Zulfa. Naam. Tanjahani. Kasih li. Li tanjaha. Tanda nasabnya apa di situ? Adfun nun. Dari jenis af'alul khamsah. Nah, diketahui dari nun ini, diakhiri nun ya kan. Lamnya di sini disebut lam apa? Lam kai atau lam ta'lil. Yashrabu. Pak Guru, Abu Dinul. Yashrabu. Nah, di situ didahului lam yakun. Berarti setelahnya ini apa kalau ada lam yakun? Liyash lam yakun liyash mansub dia lam yakun liyash liyashroba. Nah, dengan fathah karena dia dari jenis apa? Sahihul akhir, ya kan? Sahihul akhir bisa antum lihat tanda nasabnya adalah fathah. Berarti lam yakun liyashroba. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari fi'il mudhari sahihul akhir. Naam. Abu Aris, yusalli. Hatta yusalli. Hatta yusalli. Tanda nasabnya apa di situ? Fathah dari jenis mu'talul akhir, mu'tal ya. Nah, mu'tal ya. Berarti kalau diterjemahkan seandainya an yu'minu, kalau yu'minuna mereka beriman. An yu'minu agar mereka beriman. Taslamina yakni engkau wanita selamat. Kai taslami agar engkau selamat. Nah, seperti itu. Akdibu ma kuntu li akdiba. Nah, ini lamul juhud. Saya tidak berdusta. Akdibu ini artinya saya berdusta. Berarti ma kuntu li akdiba, saya tidak akan berdusta. Nah, tahtadi. Tahtadi mendapat petunjuk. Litah tadia agar engkau mendapat petunjuk. Nah, karena li ini terjemahannya agar. Tardo walan tardo. Naam. Dan tidak akan ridha. Karena tardo ini artinya engkau ridha. Atau bisa juga dia perempuan ridha. Jadi kalau walan tardo, dia tidak akan dan dia tidak akan ridha. Tanjahani, kalian berdua ini najah, maksudnya lulus. Litanjaha, agar kalian berdua lulus. Yashrabu, lam yakun liyashroba. Lam yakun liyashroba. Dia tidak akan minum. Yusalli, hatta yusalliya. Hatta, itu artinya sampai. Berarti yusalliya, dia sholat. Sampai dia sholat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau insyaallah kalau dari adawatnya insyaallah mudah, mungkin yang sedikit rumit adalah mengetahui tanda-tanda i'rabnya saja ya. Nah, kalau terkait dengan huruf-hurufnya kan cukup ya ini menghafal. Kalau tanda-tanda i'rab ini kadang kita sering tertukar. Ketika salah mentafsirkan ini dari jenis mana, maka di situ akan tertukar ya kan? Karena masing-masing jenis fi'il memiliki tanda-tanda yang berbeda. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Al-adawatul jazimah. Al-adawatul jazimah. Sama, al-adawat itu artinya alat-alat. Hanya saja kalau kemarin apa? Nasibah. Kalau ini jazimah. Kalau nasibah berarti alat-alat penasob. Kalau adawatul jazimah, alat-alat penjazem. Maksudnya adalah ketika ada alat-alat ini, berarti fi'il mudhari' setelahnya adalah majzum. Karena didahului oleh alat-alat penjazem. Sama seperti sebelumnya, yaitu adawatul nasibah. Kalau ada alat-alat itu, berarti setelahnya, yaitu fi'il mudhari' mansub. Karena didahului oleh alat-alat penasob. Nah, kalau di sini dia majzum karena didahului oleh alat-alat yang menjadikan dia sebagai majzum atau menjadikan dia sebagai jazm. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Adawatul jazimah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma tajzimu fi'lan wahidan. Ma tajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama adalah yang menjazm. Ma tajzimu yang menjazm fi'lan fi'il wahidan. Satu. Yang dimaksud di sini adalah alat-alat penjazm yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari'. Yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Ya, ini fi'il mudhari setelahnya itu. Berarti kalau seandainya nanti setelahnya ada fi'il mudhari lagi. Ada fi'il mudhari lagi. Berarti tidak dijazm. Kenapa? Karena itu cuma huruf yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Nah. Hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Ada pun jenis yang kedua. Ma tajzimu fi'lain. Yaitu alat-alat penjazm, ma tajzimu yang menjazmkan fi'lain, dua fi'il atau dua kata kerja, fi'il mudhari. Jadi satu huruf dia mampu menjazmkan dua fi'il setelahnya. Dua fi'il setelahnya. Seperti contoh seandainya. Seperti contoh kalau seandainya yang adanya lam yu'minu nah paling jelas sebut majzum lam yu'minu seandainya apa lagi dalam firman Allah kalau kita ambilkan di sini saja. Nah. Kalau di sini lam yalid, ya kan? Nah, dalam Al-Quran apa ya? Lam yadkhul. Lam yadkhulil iman. Lam yadkhulil iman. Nah, kalau itu memang satu, seandainya gini aja sudah. Seandainya di sini ada fi'il mudhari' ini kan. Nanti kan kalau seandainya di sini ada fi'il mudhari' lagi, lam ini hanya mampu menjazmkan fi'il yang pertama ini. Kenapa? Karena lam ini termasuk dari jenis fi'il mudhari' atau alat penjazm yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari'. Sehingga nanti kalau setelah-setelahnya ini ada fi'il mudhari' lagi, maka lam ini tidak mampu menjazmkan. Berarti hukumnya sudah berbeda lagi fi'il mudhari' setelahnya. Fi'il mudhari' setelahnya. Adapun kalau fi'il atau alat penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari, maka dia mampu menjazmkan seandainya intashkuru. Nah. Intashkuru. Yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan meridhoi untuk kalian. Nah, intashkuru jelas ini majzum, karena ini termasuk di antara yang menjazmkan fi'il mudhari, dua fi'il mudhari nanti disebutkan. Ini penjazm dua fi'il mudhari. Yang pertama ini majzum, ya kan? Tandanya apa? Membuang nun, karena dia dari af'alul khamsah. Kedua ini yardahu juga majzum ini dari yardha menjadi yardha dari jenis mana? Mu'tal akhir, membuang huruf illah yaitu alif. Nah, perhatikan, ini majzum, ini juga majzum. Kalau ini jelas majzumnya dengan mana? Dengan in. Kalau ini juga dengan in. Loh, kok bisa? Iya, karena ini nih mampu menjazmkan dua fi'il mudhari. Dua fi'il mudhari setelahnya dijazm. Dan itu ada pembahasan sedikit nanti insya Allah pada bunyi sendiri akan dijelaskan. Nah, sehingga ini dia mampu menjazmkan dua fi'il mudhari setelahnya. Beda kalau lam tidak mampu. Lam tidak mampu menjazmkan dua fi'il mudhari. Karena dia disebutkan, oleh karena disebutkan di sini dua macam dari alat-alat yang menjazmkan. Yang pertama yang hanya mampu menjazmkan satu fi'il mudhari, dan yang kedua adalah yang mampu menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah. Baik, kita sebutkan yang pertama. Allati tajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama, allati yang tajzimu menjazmkan fi'lan wahidan, satu fi'il. Ingat pembahasan kita ini hanya pada fi'il mudhari ya. Sehingga antum dan terpecah nanti ke fi'il madhi atau fi'il amr. Pembahasan kita hanya pada fi'il mudhari. Nah. Yang pertama adalah yang menjazmkan satu fi'il, yaitu satu fi'il mudhari. Yang pertama contohnya adalah lam yalid. Nah, lam yalid. Bisa antum lihat di situ langsung majzum. Iya kan? Kalau di sini majzumnya dia dengan sukun karena yalid itu dari jenis fi'il sahih akhir. Lam yusalli di situ majzum yusalli, hanya saja dia beda, tidak seperti yalid. Kalau yalid dia majzum, tandanya itu sukun. Kalau yusalli dia majzum, tandanya adalah apa ikhwan? Membuang huruf akhir. Nah, membuang huruf akhir. Sudah pernah kita sebutkan untuk mengetahui kalau itu fi'il mudhari' mu'tal akhir, kalau majzum itu dia harokat terakhirnya bukan sukun. Dia bukan dari af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah itu kan ketika majzum pun insyaallah sudah diketahui, ya kan? Seperti ini ya. Ini af'alul khamsah. Kalau dia sahihul akhir dengan sukun. Namun kalau dibaca dia tidak dengan sukun, padahal dia dijazm. Oh, ini berarti ini mu'tal akhir. ada huruf yang dibuang. Naam. Berarti kalau di i'rab lam yusalli, di situ yusalli majzum karena lam. Iya kan? Majzum karena lam. Tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir disebabkan karena dia dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Naam. Yang pertama lam banyak di dalam Al-Qur'an, iya kan? Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul, wa lam yakun, ya kan juga sukun. Dalam surat apa lagi? Dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil. Nah, lam yakun juga majzum, yakun majzum karena ada lam. Nah. Di dalam An-Naba banyak alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil ardon, alam naj'al aslinya. Ya kan di kasroh karena bertemu dengan bertemu dua sukun. Nah, dan banyak. Yang jelas ketika antum mendapati lam, nah, berarti setelahnya itu adalah fi'il mudhari yang majzum. Nah, majzum. Kemudian jadi yang kedua, yang menjazmkan alat-alat penjazm yang kedua lamma. Kalau lam ini artinya penafian. Nah. Penafian biasanya kalau diterjemahkan ya tidak. Kalau lama juga menafikan, namun biasanya diterjemahkan lama ini dimaknakan dengan makna belum. Belum. Ya kan belum ini termasuk penafian juga ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah. Contoh lamma ya'lam. Ya'lam artinya dia mengetahui. Lamma ya'lam berarti apa artinya? Dia belum mengetahui. Lamma yarji'. Yarji' artinya dia kembali. Berarti kalau lamma yarji', dia belum kembali. Nah, itu perhatikan di situ. Ya'lam, yarji', semuanya sukun. Iya kan? Berarti dia majzum. Berarti dia majzum. Nah. Ya'lam majzum karena lamma. Tanda jazmnya adalah sukun karena dia dari fi'il mudhari' sahihul akhir. Yarji' juga sama majzum karena lamma. Tanda jazmnya adalah sukun karena dia dari fi'il mudhari' sahihul akhir. Sama juga. Nah. Berarti kalau seandainya yu'minuna. Berarti kalau dimasuki lamma menjadi apa ya kawan? Lamma yu'minu. Nah. Karena dia dari af'alul khamsah majzum dengan tanda jazm membuang nun. Kalau di dalam surah Al-Hujurat, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dalam surah Al-Hujurat, walamma yadkhulil iman imanu fi qulubikum. Nah, di sini walamma ini syahidnya ini, ya kan? Lama penjazm. Di sini di kasroh karena bertemu dua sukun. Aslinya apa? Walamma yadkhul. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kullu qulu amslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui mengatakan saya beriman. Katakan wahai Muhammad kepada dia. Kali engkau atau kalian belum beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum dan belum masuk iman di dalam hati-hati kalian. Belum masuk keimanan di dalam hati-hati kalian. Nah, di sini yadkhul majzum karena lamma. Hanya saja kalau dibaca walamma yadkhulil di kasrah karena iltiqa usakinain. Bertemu dua sukun sehingga sukun yang pertama di kasrah. Nah, namun di sini majzum. Majzum karena lamma, tanda jazmnya adalah sukun. Ya kan? Tanda jazmnya adalah sukun. Karena dia dari jenis fi'il mudhari sahihul akhir, dan di sini di kasrah karena dia bertemu dengan dua sukun. Nah, al-muhim. Berarti kalau seandainya dari af'alul khamsah, apa dari af'alul khamsah? Dari mu'tal akhir, kalau seandainya tah tadi. Berarti kalau dimasuki lama menjadi apa, Ikhwan? Lama tah tadi. Nah, membuang. Lama tah tadi. Kalau mansub bertah tadi ya. Iya kan? Bisa antum lihat di situ pada jenis mu'tal akhir. Dari yahdi ketika majzum lam yahdi, membuang harful akhir. Berarti tah tadi ketika dimasuki lama menjadi lama tah tadi. Nah, membuang huruf akhir. Kemudian yang berikutnya, alam. Alam ini yang dimaksud di sini adalah pertanyaan, tapi pertanyaan yang sudah tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang jawabannya itu pasti iya gitu loh. Biasanya kalau dalam bahasa kita, bukankah gitu loh, atau tidakkah, ya kan? Seperti dalam Al-Quran banyak, seperti dalam surah An-Naba ya, atau di dalam Al-Fil yang mungkin sudah dihafal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Nah, di awal ayat dari surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Syaitnya mana? Nah, alam taro. Alam ini alat penjazm, harfu jazmin. Taro majzum. Hanya saja ini majzumnya tandanya apa, Ikhwan, sini? Hilang huruf akhir. Karena dia dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Aslinya taro. Nah, ada alifnya. Cuma karena majzum, maka alifnya dibuang menjadi alam taro. Kaifa, tidakkah engkau melihat? Itulah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kepada para pengendara-pengendara atau yang mengendarai kuda? Para apa, kuda apa? Gajah. Bagaimana, apakah engkau tidakkah engkau melihat bagaimana Allah melakukan kepada para pasukan-pasukan gajah ketika ada apa? Menyerang dan menghancurkan bangunan Ka'bah. Nah, alam taro. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al. Nah, alam yaj'al kaidahum. Nah, kaidahum. Tidakkah Allah menjadikan makar mereka? Nah, ya kan? Jawab ini pertanyaan, tapi sudah tidak memerlukan jawaban lagi. Seperti contoh seandainya, alam taro annallaha rabbuna, seperti ini. Alam taro atau alam ta'lam. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Syaitnya mana? Alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah itu atas segala sesuatu maha mampu? Ini pertanyaan, namun apa? Tidak membutuhkan jawaban. Berarti jawabannya iya, kita mengetahuinya. Nah, syahidnya adalah ini. Ketika antum mendapati alam, alam, alam, berarti setelahnya ini apa? Majzum. Hanya saja kalau di sini ini majzum, tanda jazm yang membuang huruf illah, karena dia dari mu'tal akhir. Kalau di sini sukun, sukun disebabkan karena dia dari fi'il mudhari sahihul akhir. Nah. Yang kedua. Jadi alam itu sebenarnya dua kata yang digabung menjadi satu. A dengan lam. A itu apakah? Lam artinya apa? Tidak. Apakah tidak? Gitu kan. maka kita tidak menerjemahkan apakah tidak, namun apa? Tidakkah, gitu loh. Jadi dua-dua. Nah. Yang keempat, alamma. Alamma ini juga termasuk di antara kata tanya. Kalau tadi alam, tidakkah? Alamma itu juga dua kata digabung menjadi satu. A dengan lamma. Kalau A itu artinya apakah? Lamma tadi artinya apa? Belum. Berarti kalau alamma, belumkah? Gitu nah. Belumkah? Kalau di sini alam, contohnya alam yaj'al. Seperti dia kan? Atau alam nashroh. Tidakkah kami? Ya, ini nashroh menjelaskan. Ya kan? Atau di sini kalau nashroh di sini maksudnya melapangkan. Tidakkah kami melapangkan? Nashrah laka sadrak, bagimu dadamu wahai Muhammad. Nah, antum lihat nashrah juga majzum. Alamma, contohnya alamma yahdur. Alamma yahdur, kalau di dalam Al-Quran wallahu alam terdapat di mana? Alam yahdur, belumkah dia hadir? Ini juga pertanyaan yang biasa digunakan untuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, yang jawabannya itu pasti. Biasanya itu kalau dijawab dengan, ditanya dengan alam, alamma, nah itu kita menjawabnya itu dengan bala, gitu loh. Dengan bala. Beda kalau ditanya ahadal qalamu? Naam, hadal qalamu. Namun kalau sudah ditanya alam atau bukan alam. Kalau seandainya ditanya dengan kata alam, nah, itu jawabannya bukan na'am, namun bala. Gitu. Bala itu artinya sebenarnya ada jawaban yang kalau dalam bahasa ini itu negatif. Kalau negatif, dikali ya. Dikali negatif apa jadinya? Positif, iya kan? Nah, seperti itu. Kalau alam itu negatif, kalau antum jawab dengan na'am itu positif, jadinya apa? Negatif, iya kan? Penafian, kalau antum jawab pertanyaan penafian, kalau antum jawab dengan isbat, penetapan, itu maknanya akan penafian, negatif. Berarti kalau negatif, dijawab dengan negatif, maksudnya akan menjadi positif, berarti penetapan. Gitu. Alam, tidakkah? Ketika dijawab dengan na'am, iya. Apa, tidakkah Allah, atau apakah tidakkah Allah, tidakkah engkau melihat? Bagaimana Allah memperlakukan kepada para pasukan gajah? Antum jawab, na'am. Iya, aku tidak melihat berarti. Iya kan? Nah, berarti apa? Penafian. Penafian. Kalau ditanya dengan alam, jangan dijawab dengan na'am. Jadi nanti apa artinya? Dia positif, tetap bermakna penafian. Kalau pertanyaan alam atau alamma, berarti kalau dijawab dengan bala. Tentu, gitu loh. Yani tentu saya melihat seperti itu. Ini kalau dalam konteks kalimat seperti itu. Dia termasuk dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan jawaban lagi. Jawabannya pasti iya. Gitu. Alamma yahdur, belumkah dia hadir? Yang kelima, lamul amr. Lamul amr, lam yang bermakna perintah. Lam yang bermakna perintah. Berarti kalau digabung dengan ini, ada tiga lam yang masuk pada fi'il mudhari. Yang pertama, lam kai atau lam ta'lil. Kedua, lamul juhud. Dan yang ketiga, lamul amr. Tulisannya beda, tidak ada yang... tulisannya sama, tidak ada yang berbeda. Yang membedakan dari, yakni sistem kerjanya. Yang lamul kai, lamul juhud menasobkan, kalau lamul amr menjazmkan. Nah, nanti kalau seperti ini, ya kembalinya ke makna konteks kalimat. Seperti kalau di situ liyakhruj. Liyakhruj. Liyakhruj. Nah, berarti kan di situ liyakhruj. Kalau penasob, liyah ruja. Nah. Yang ini menasobkan, yang ini menjazm. Kalau dihapus harokatnya, semuanya sama. Tidak ada yang beda. Ya kan? Nah. Kalau dihapus harokatnya, semuanya sama. Li ini. Tidak ada yang beda, ya kan? Tidak ada yang bedanya, membedakan nanti konteks kalimat sehingga membutuhkan yakni dari maknanya, dari maknanya. Kalau seandainya yang dimaksudkan di sini lamul amr, lam perintah, berarti liyakhruj, dia menjazmkan, liyakhruj, agar dia keluar, yakni agar dia keluar. Kalau yang dimaksudkan lam ta'lil, berarti bacanya liyakhruja. Liyakhruja, karena lam ta'lil ini yang menasabkan bacanya liyakhruja, agar atau untuk dia keluar. Oh, liyakhruj, yakni perintah agar dia keluar. Nah, kita selesaikan satu lagi yang keenam, yaitu la nahiyah. La nahiyah, la larangan, yang bermakna larangan. La tajlis, jangan engkau duduk. Ini juga la di dalam bahasa Arab, kalau dia masuk pada fi'il juga dua, ada la nahi, ada penafian. Kalau yang antum maksudkan di sini la adalah larangan, jangan kamu duduk, berarti dia masuk ke apa? Penjazm. Berarti la tajlis. La tajlis. Nanti ada juga la di sini, la seperti ini yang masuk pada fi'il mudhari, namun dia bukan larangan, hanya sekedar penafian saja, maka dia tidak menjazmkan. Seperti la tajlis, dia tidak duduk. Dia tidak duduk, ini kan bukan larangan, iya kan? Namun apa? Ikhbar, hanya mengkhabarkan kalau dia tidak duduk, hanya sekedar penafian. Kalau sekedar penafian, la seperti ini yang masuk pada fi'il mudhari tidak menjazmkan. Kalau sekedar penafian, yang menjazmkan adalah la yang sifatnya itu larangan. La tajlis, jangan duduk. Kalau di dalam Al-Qur'an la tasjudu. La tasjudu lisyamsi. Jangan kalian duduk apa sujud kepada matahari. Nah, la tasjudu. Berarti kalau dia majzum, berarti kita terjemahkan di sini larangan. Namun kalau kita mendapati di sini seandainya la tasjuduna, berarti majzum enggak di sini. Enggak majzum, iya kan? Karena nunnya masih ada. Dia masih marfu, berarti la di sini bukan penjazm. Yang dimaksud di sini berarti penafian. Kalian tidak sujud. Kalau yang dimaksud di sini adalah larangan, berarti harus dijazm. Berarti la tasjudu, jangan kalian sujud. Nah, ya semua kembali ke maknanya lagi, konteks kalimat, konteks kalimat. Nah, wallahu ta'ala biswab. Intinya di situ ada enam, lam, lamma, alam, alamma, lam, li maksudnya untuk perintah, dan la nahiyah untuk larangan. Untuk dua yang terakhir ini semua sangat yakni terkait dengan maknanya, sehingga apabila hendak mengetahui, paling tidaknya kita mengetahui maknanya untuk mengetahui lam amr dan la nahiyah. Maksudnya ketika antum mendapati itu, berarti setelahnya adalah majzum dari fi'il mudhari. Wallahu ta'ala alam bisu'adu. Nah, untuk yang jenis yang kedua, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pak Muslim.